بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya setelah pembahasan at-tashfih, at-ta'sil, at-tashfih, sebenarnya pembahasan selanjutnya adalah al-munasakhat. Tetapi al-munasakhat ini pembahasannya cukup panjang dan ini merupakan ilmu faraid, termasuk yang paling sulit dan rumit. Sementara waktu itu kita ada pembahasan masalah rad yang belum terselesaikan karena diakhirkan oleh Syekh sampai pembahasan al-munasakhat. Wallahu a'lam. Ana berpikir kita langsung masuk dulu ke amal masail ar-rad karena ini lebih ringkas dibandingkan al-munasakhat, supaya tidak terlalu terpaut jauh interval pembahasan rad yang telah lewat dengan cara penanganannya, perhitungannya, supaya masih mudah untuk mengingatnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan ar-rad, bisa dilihat kembali pada pembahasan at-ta'sil ya, at-tashfih pada faedah yang keempat ya, al-faedah rabi'ah. Ini kan ketika kita pelajari ta'sil, kita mempelajari di sana bahwa setelah kita bagikan furu', kemudian menentukan asrul masalah, bisa jadi pas dan selesai, bisa jadi terjadi aul karena furu' lebih tinggi daripada aslul masalah, sehingga kita naikkan aslul masalahnya mengikuti total furudnya, ya, saham-sahamnya itu kita jumlah kembali, ternyata melebihi aslul masalah, berarti kita aulkan, kita naikkan aslul masalahnya dan selesai. Boleh jadi ketika kita total furud, kita bagikan sahamnya, kita total kembali, ternyata lebih sedikit, artinya asal masalah pokok masalah harta yang mau dibagi belum habis ya. Apabila ada asib kan gampang ya, mesti habis itu, sisanya al-baqi pasti diambil al-asib. Nah, ini faedah rabi'ah dikatakan di sini, idza naqasatil furudu 'anil mas'alah, apabila furud lebih sedikit daripada al-mas'alah, yaitu asal masalah, walam yujad asibun, dan tidak ditemukan asib yang mengambil al-baqi yang tersisa. Nah, jika ada al-asib, al-baqi diambil oleh dia sehingga tidak akan ada yang tersisa, selesai. Tapi tidak ada asib, maka ada yang tersisa dari asal masalah, maka rudda ala kulli di fardin bi qadri fardi illa zawjain, dikembalikan pembagian yang tersisa itu kepada setiap pemilik fard dari waratha al-waris yang ada, bi qadri fardihi, sesuai dengan kadar nilai fard, ketetapan jatahnya, illa zaujain, kecuali az-zaujain, kecuali zauj dan zauja yang tidak dapat terat. Dan ini secara lengkapnya sudah kita baca semuanya. Nah, dan yang terkait dengan perbedaan madhab, masalah rod, ada tidaknya rod, ya. Nah, dan ini yang terbaik yaitu rod, adanya rod. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara menghitungnya. Baik, kita langsung ke amal masalah rod. Nah, amal masalah rod, kata Nabi Muhammad SAW, ini amal masalah rod. Mengerjakan masalah-masalah rod. Nah, cara mengerjakan masalah-masalah rod. La yakhlu ahli raddi min halain. La yakhlu, yani tidak lepas ahli rad yang berhak mendapatkan warisan secara rad min halain, dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan ini. Ihdahuma, salah satu dari dua keadaan itu, an la yakuna ma'ahum ahadun min az-zawjayn. Tidak ada bersama mereka salah satu dari az-zawjain. Nah, jadi tidak ada zawuj pada masalah itu, atau tidak ada zawujah. Al-thaniyatu, al-halu al-thaniyatu, keadaan yang kedua, an yakuna ma'ahum ahadu az-zawjain. Ada salah satu dari az-zawjain bersama mereka. Ada zawuj atau ada zawujah. Nah, yang kedua lebih sulit dari yang pertama. Pertama tentunya mudah saja. Ya. Fil halil ula, pada keadaan yang pertama, in kana al mardudu alaihi wahidan. In kana al mardudu alaihi wahidan, apabila ahli waris yang mendapat rad hanya satu. Ya, hanya satu ahli warisnya. Akhadha jami'al mali, dia mengambil seluruh harta, fardan wa raddan. Dia mewarisi seluruh harta secara fard dan secara rad. Secara fard dan secara rad. Ya. Jadi langsung saja, karena dia sendiri. Rad itu sendiri. Jadi berikan harta itu ke dia secara fard dan secara rad. Artinya diberikan secara fard, masih ada harta yang tersisa. Tersisa di rad ke dia karena dia sendiri. Tidak ada yang lain. Jadi seluruh harta untuknya kan begitu. Wa in kana akthara min wahidin, apabila jumlahnya lebih dari satu. Wa hum min jinsin wahidin, dan mereka satu jenis. Fa aslu mas'alatihim min adadi ru'usihim. Jadi jumlahnya lebih dari satu. Dua orang atau tiga orang, tapi satu jenis. Sejenis, ya sejenis, tidak berbeda jenis. Nah, ini juga gampang. Fa'aslu mas'alatihim, maka pokok masalah mereka min adadi ru'usihim, diambil dari jumlah kepala mereka, jumlah orangnya. Nah, langsung dihitung saja jumlah orangnya, karena satu jenis. Wain kana aktsara min wahidin wa hum jinsani fa aktsaru, apabila lebih dari satu dan mereka dua jenis. Ah, ini meningkat nih. Ya. Meningkat tingkat ke pekerjaannya, kerumitannya. Kenapa? Karena sekarang lebih dari satu dan mereka itu berbeda jenis. Ada dua jenis. Fa'aktaru. Dua jenis atau lebih. Fa'aslu mas'alati. Fa'aslu masailihin min sittatin. Maka pokok permasalahan mereka min sittatin. Langsung kita tetapkan sitta. Enam. Tayyib. Nah, wa tarji'u birraddi ila al-'adad alladhi tantahi bihi furuduha. Wa tarji'u birradd, dan kembali ya dengan radd, metode radd, mengembalikan tersisa ilal adadil ladzi, kembali kepada jumlah alladzi tantahi bihi furuduha, jumlah yang berakhir ya dengannya furud mereka. Nah, lebih misal yastadih, dengan contoh yang jelas kita mulai. Falau halat halikun an bintin, jika ada yang meninggal, meninggalkan satu bint. Nah, ini masalah yang pertama tadi, yaitu ingkan al-mardudu alaihi wahidan. Ini contoh untuk yang pertama, ingkan al-mardudu alaihi wahidan, jika al-mardud hanya satu. Ini akhada jami' al-mal fardan wa raddan, contohnya hanya bint yang mewarisi. Maka langsung saja, karena sendiri dia, falahal malu kulluhu fardan wa raddan, maka dia yang mewarisi seluruh harta mayit secara fard dan secara rad. Nah, coba kita uraikan coba. Bint. Ya, bint. Bint. Dapat berapa bint? Nisf ya. Kalau kita mau hitungnya. Nisf. Berarti asal masalah berapa? Dua. Setengah dari nisf sah? Satu. Jadi secara fard satu. Fardannya satu. Ya kan? Sisanya satu juga untuk bint secara rot kan, karena tidak ada yang lain. Satu ini kita kembalikan juga ke dia, tidak ada yang lain. Nah, baik. Yang kedua, walau halaka an arba'i banatin, jika mayit meninggalkan empat banat. Nah, ini untuk yang kedua. Wa in kana aktsara min wahidin wa hum min jinsin wahidin, apabila lebih dari satu, wahum min jinsin wahidin, dan mereka satu jenis, sejenis. Fa aslu mas'alatihim min adadi ru'usihim. Asal masalahnya dari jumlah orangnya langsung. Nah, ini contohnya arba banat, empat banat. Nah, ini kan lebih dari satu dan sejenis, satu jenis semuanya. Fa mas'alatuhunna min arba'atin. Asal masalahnya empat. Likulli wahidatin wahid. Ya, masing-masing dapat satu. Nah, karena kalau kita hitung mesti akan terjadi nakos. Coba ya, arba banat, coba. Banat. Berapa arba banat jatahnya? Sulisan. Nah, bins itu kan imma nis jika satu, ya, imma sulisan jika dua atau ya, lebih. Nah, berarti perlukan. Sama. Berarti asal masalahnya berapa? Tiga. Selasa. Dapat tiga dari tiga? Dua. Nah. Asal masalahnya tiga. Sementara fardnya cuma dua. Artinya masih ada sisa berapa? Satu. Satu ini untuk siapa? Kan dirot akhirnya. Dirot ke mana? Ya, dirot ke arba' banat. Iya kan? Dirot ke arba' banat. Nah. Artinya satu ini tetap dibagikan ke mereka. Kalau begitu, ya akhirnya simpelnya langsung saja semua harta dibagi ke empat. Jadi asal masalahnya langsung dihitung saja. Berapa orang mereka? Empat. Berarti pikir aja semua masalahnya empat. Bint. Satu. Selesai. Ini hanya untuk menguji saja bahwa terjadi nafs ini tadi. Kan arba'banat itu puluhan. Asal masalahnya tiga, dua, sisa satu. Satu dirot ke mereka. Yang terbukti mah harus dirot. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya, karena mereka satu jenis. Langsung saja dihitung jumlah kepalanya. Berapa kepalanya? 4. Harta yang ada bagi saja, masing-masing kasih, diberi 1. Selesai. Ya kan? Begitu. Paham ya? Kemudian walau halaka an jaddatin wa akhin li ummin. Nah, ini untuk berikutnya, wa in kana aktsara min wahidin wa hum jinsani fa aktsaru. Nah, ini juga lebih dari satu dan dua jenis atau lebih. Fa aslu masailin kata syai min sitta, ini contohnya. Nah. Halak an jaddatin wa akhin li umm. Ini dua jenis kan? Fal masalatu min sitta. Asal masalahnya enam. Nah. Dan kalau kita hitung, mesti kita begitu. Lib jaddah, kan lib jaddah. Sudus, satu atau lebih jaddah itu tetap sudus. Nah. Coba kita hitung. Kita hitung dulu, baru kita baca. Na'mal awalan. Jaddah sama apa? Akh. Biasanya disingkat. Tidak apa-apa ya. Leum. Ayat. Jaddah berapa? Sudus. Akh leum. Aulad al-um. Itu masudus inna syuraka fi fitsulus. Berarti sudus. Asal-asalnya berapa? 6, 6. Iljadah 1. Ilakhli 1. Berapa sisa? Sisa 4 kan? 4 ini akan dirot ke jadah dan akan dirot ke akhli di iya kan? Nah. Di sini bagaimana penjelasan Syekh? Fa aslu masailin min sittah. Wa tarji'u birraddi. Dan kembali tarji'u. Tarji'u yakni masalahnya ini tarji' kembali birraddi dengan cara rad ilal adari alladhi tantahi bihi furuduha. Ke jumlah yang berakhir dengannya furud mereka. Ini tadi. Kata Syekh, lil jaddati sudus wahid. Walil akhi sudus wahidun. Kemudian watarji'u birraddi ila tsnain. Watarji'u birraddi ila tsnain dan kembali masalahnya dengan cara rad menjadi 2. Ya. Karena nih, lihat. Watarji'u teorinya, kaidahnya birraddi ila al-'adad alladhi tantahi bihi furuduha. Ila al-adad alladhi tantahi bihi furuduha. Yakni jumlah furudnya dihitung. Furudnya kan ini nih, 1. Jadda tadi fardnya berapa? 1. Akhli fardnya berapa? 1. Dihitung ini. Al-adad alladhi tantahi bihi furuduha. 1 tambah 1 berapa? 2. Rakitab jubirat ila kan? 2. 1, 1. Habis, selesai saja. Jadi kalau ada harta, ya sudah. 1/2 untuk jaddah. 1/2, 1 dari 2 harta itu kali berapa misalkan. Misalnya. Rp4 juta berarti 2 juta untuk jaddah. 2 juta untuk ahli. Kan gitu. Itu makna wa tarji'u birraddi ila al-'adad alladhi lam tabi'i furuduha. Nah, wa tarji'u birraddi ila 2. Karena total furudnya telah dihitung ini 1 1 2. 1 tambah 1 2. Yang 4 ini kan dikembalikan ke mereka juga. Nah. Jadi dihitung saja ini 2 berarti masalahnya 2 sudah. Hatta dibagi 2 saja artinya. Baik, fa in kana badalul jaddati atau fa in kana badalal jaddati ummun, begitu ya. Fa in kana badalal jaddati ummun. jika pengganti jadda di sini um. Kam lil um? Um itu ya imma tat yani maksimal tsuluts atau sudus. Sudus jika ada walad, ada adad minal ikhwa. Di sini tidak ada walad, tidak ada minal ikhwa, berarti dapat berapa? Tsuluts. Nah, kata Syekh, sara laha tsuluts. Dia dapat tsuluts. Kita hitung dulu. Jad apa tadi? Dan akhli li um. Thuluth, thuluth. Akhli berapa tadi? Sudus. Asal masalah sita. Sepertiga dari enam? Dua. Seperenam dari enam? Satu. Sisa berapa ini? Sisa berapa? Sisa tiga ya? Dua tambah satu? Tiga. Padahal asal masalahnya enam. Berarti kan sisa tiga. Nah. Sara laha thuluth kata Syekh. Itsnan. Asmasanya nam. Itsnan. Sara laha thuluth itsnan. Karena sepertiga dari enam, dua. Walil akhi sudusu wahidan. Untuk akh sudus satu. Nah. Wa tarji'u birraddi la thalatha. Asal masalahnya tarji'u, masalahnya kembali ke secara rad ke jumlah total furudnya. Kita hitung nih. Tadi dua fardnya, akhli fardnya satu. Satu tambah dua berapa? Tiga. Berarti masalahnya menjadi berapa? Tiga. Harta dibagi tiga saja. Dua untuk satu untuk akhli Karena ada uang misalnya kamu dibagi berapa? 10 juta atau 9 juta misalkan. Ya berarti 2/3 kali 9 juta. Untuk akhli 1/3 kali 9 juta. Artinya harta dibagi 3 saja, sebesarnya 3. 2 bagian dari 3 itu untuk 1 bagian dari 3 itu untuk akhli. Jelas ya? Lanjut. Fa in kana badala al-akhi bintun. Jika pengganti al-akh di adalah bint. Berarti coba kita hitung sekarang. Berarti jadda dan bint, iya. Atau dan bint jadinya. Dan bint maksudnya Syekh. Iya. Bint dan Tamil bint. Nis. Tamil ada bint, ada walad. Sudus. Berarti asma salak sita. Tamil bint nis min sita. Talata. Tamil sudus min sita. Wahid. Kam al-baqi? Al-baqi kam? Itsnan, ada sisa dua. Baik. Kata Syekh, fa in kana badal al-akhi bintun, falaha nisfu. Thalathatun. Ada. Wa lil ummi sudusu wahidun. Wa tarji'u birraddi ila arba'atin. Dan kembali masalahnya secara rad ila arba'ah menjadi empat. Kalau kita total fardnya. Bint, tiga. Satu. Tiga tambah satu, empat. Berarti masalahnya menjadi empat. Harta dibagi empat saja. Dari empat itu tiga untuk bint, satu untuk Jelas. Fa'inkana ma'ahum bintun. Fa'inkana ma'ahum bintu ibnin. Sebelum dibaca kita kecekan sendiri. Bintu ibn. Latihan. Terapkan. Berarti ada ada bint, ada bint ibn, ada bint ibn. Berapa sudus? Lil bint لبنت نصف لبنت ابن. ingat hadith Ibn Mas'ud, bint, bint ibn, dan ukht. Berapa total banat jatahnya? Sulisan, sudah diambil nisf oleh bint. Oleh karena itu di hadith ibn, acuan kita di Ibn Mas'ud, sisa berapa? Kekurangnya suh, sudus takmilat suh, sulisain. Bint ibn suh, sudus takmilat sulisain. Berarti asal masalah sit, sita. Lil'um, sita min, sudus min sita wahid. Lil'bint nisf min sita salaha. Lil'bint ibn, sudus min sita wahid. Kam al-baqi? Wahid. Ayyid. Nah, kita total. Furutnya totalnya berapa yang ada? Satu. Bint tiga, bint ibn satu, berapa semuanya? Lima, berarti asma. Tarji'u birrad ila ila al-khom. Kita baca kita nasyik. Sengaja maksudnya kita kerjakan sendiri dulu, kemudian kita baca nasyik. Artinya kita praktekkan sudah yang kita belajar. Nah, fasyekh fa in kana badal akhi bintun falaha falahan nisfu. Falahan nisfu. Falahatun. Wa lil ummi as-sudusu wahidun. Tayyib. Adukan ini, fa in kana ma'hum bint ibn. Fa'in kana ma'ahum bint ibnin, sara lil bintin nisfu. Jika bersama mereka bint ibn, maka untuk bint nisf. Ya. Wali bintil ibni sudus. Tak mula tak sulutain. Nah. Wali l'umni sudusu. Wahidun. Nah. Wa tajibur raddi ila khar. Khamsa. Di sini saya merintah ni. Saya tidak menyebutkan fa'alunya. Hasilnya ni. Saya hanya mengatakan, sara lil bintin nisfu. Yaitu berapa? Ilmu jenis berapa di situ yang kita kerjakan? Salah? Salah apa? Saya sudah tidak menyebut ini. Ya kan? Wali bintil ibni sud sudus. Berapa? Wah? Wahid. Saya tidak menyebut ini. Tak ada kelihatan wahid. Di nas kantor dia tidak disebut. Apa? Ayo. Saya peringkas ini sekarang. Artinya kita harus sudah kerjakan sendiri maksudnya saya itu. Wali ummi sudusu wahid, ini yang disebut wahid. Wa tarjabir raddi ila kham khamsa. Jelas ya? Untuk sementara ini, adapun al-hal al-thaniya ini lebih sulit daripada ini, tapi tetap insyaAllah akan mudah kita pahami nanti ya, karena kita sudah belajar an-nisab al-arba'. Nah, itu akan butuh itu di sini yang kadang kedua ini.